Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala babun maful fi sarfu zamani huwa ismu zamani al-mansub bi taqdiri fi nahwu fi nahwu al-yawma wa al-laila qudwatan wa bukratan wa sahran wa ghadan wa ataman wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aman wa shahran wa usbu'an wa sa'atan. صرف المكان هو اسم لمكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقد وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء. هذه ثلاثة معناها واحد. وثم وهنا وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على ظرفية لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود المبهم. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر. تقول اتقفت أسبوعا نعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت. تقول جلست حينا. وأما أسماء المكان فلا ينتسب منها على ظرفية إلى ثلاث أنواع. الأول المبهم كأسماء الجهات الست وهي فوق وتحت. قال الشارح وهو المسمى عند البصريين ظرف الزمان وظرف المكان لوقوع الفعل فيه, أي لابد له من زمان ومكان يقع فيه. وتسميه الكوفيون مفعولا فيه ومحالا وصفة. وقد عرفه ابن هشام في شذور بقوله المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلق أو مكان مبهم أو مفيد مقدار أو مادته عامله. وظرف الزمان وقدمه لأنه الأصل لشدة احتياج الفعل إليه. وهو اسم الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه كصمت في نحو صمت يوم الخميس. فإنه لفظ دال على صيام الواقع في ظرف فعلا كان. ومنه قوله تعالى اطرحوه أرضا وجاءوا أباهم عشاء أو شبيها بالفعل من مصدر أو صفة أو غيرهما نحو أبو بكر أفضل عندنا من علي وشيخان خير لدينا من الخدنين. أو مؤلا بشبه الفعل نحو علقم عندك وحنظل لديك فظرفان متعلقان بعلقم وحنظل لتأويلهما بصعب وشاك. فإن لم يكن شيء مما ذكر موجودا قد قدر به نحو زيد في الدار أي كائن. ومنه نحو قوله واذكروا إذ كنتم قليلا أي اذكروا نعمة الله عليكم الكائنة في وقت قلتكم. فحذف العامل وهو الكائنة وموصوفه الذي هو مفعول اذكر. وقيل إذ في الآية ونحوها مفعول به لأذكر فلا حذف. ومثل ظرف المجرور في جمع ما ذكر ويجب حذف متعلقهما إن وقع أحدهما صفة أو صلة أو حالا أو خبرا أو ورد بلا متعلق كالبسملة. ويجوز في غير ما ذكر حذفه لدليل لفظي أو غيره نحو من لي بكذا أي من يتكفل لي. وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي النفس مقتولة أو تقتل بالنفس والعين مفقوعة أو تفقأ بالعين والأنف مجدوعة أو تجدع بالأنف والأذن مسلومة أو تسلم بالأذن والسن مقلوعة أو تقلع بسن. وقس على هذا بتقدير في الدالة على الظرفية وهي استقرار الشيء في الشيء حقيقة نحو الماء في الكوز أو مجازا نحو نظرت في المصحف وتفكرت في كذا فخرج عن ذلك ما نسب بالتقدير فيه ولم يكن اسم زمان ولا مكان نحو وترغبون أن تنكحوهن إذا قدر بفي فإنه ليس باسم زمان فلا يكون ظرفا وخرج ما نسب لا بالتقدير في نحو يخافون يوما فإنه مفعول به لا فيه وما كان منه مرفوعا أو مخفوضا فإنه ليس بظرف. باب المفعول فيه. Bab tentang maf'ul fih. Ini yang keberapa? Tadi yang kita lewatkan, yang pertama adalah apa? Maf'ul fih ya. Yang kedua al-munada, kemudian al-ishtighal ya. Kemudian al-maf'ul al-mutlaq, kemudian al-maf'ul fih. Berarti yang keberapa ini? 5 ya. Babul maf'ul fih. Bab tentang maf'ul fih. Wahuwa al-musamma zarfu zaman. Wahual musamma zarful zaman wa zarful makan wa zarful zaman wa zarful zaman huwa ismu zaman al mansub bi taqdiri fi nahu al yawma wal laylata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa aaman wa shahran wa usbu'an. Ya cukup dulu lah. Maf'ul fih adalah yang disebut dengan dzarfuz zaman. Dialah yang disebut dengan dzarfuz zaman. Wa huwa alladhi yusamma dzarfuz zaman ya. Wa huwa al-musamma yani wa huwa alladhi yusamma dzarfuz zaman. Dia yang disebut dengan dzarfuz zaman ataupun juga dzarful makan. Dan dzarfuz zaman adalah isim zaman. Isim yang menunjukkan keterangan waktu. Al-mansubi bitakdiri fi, yang dia dinasobkan dengan menakdirkan makna fi. Contohnya al-yawma, maknanya di hari ini. Al-laylata, di malam ini. Ghudwatan, apa ghudwatan? Pagi atau malam? Min salati subuh ila tulu'i syams. Dari salat subuh sampai tulu'i syams, terbitnya matahari. Apa itu? Wa ghudwatan wa bukratan. Bukroh juga nanti agak mirip. Wa saharan, di waktu sahur. Wa ghadan, besok. Kemudian wa'atamatan, sepertiga malam pertama. Wa'asabahan, waktu subuh. Wa'amasaan, waktu sore. Abadan, selamanya. Amadan, juga demikian. Hinan, satu waktu. Aman, satu tahun. Syahran, satu bulan. Usbu'an, satu pekan. Ya. Babul maf'uli fih. Bab tentang al-maf'uli fih. Wahual musamma indal basriyin zarfaz zaman wa zarfal makan. Dan dia al-maf'ul fih adalah apa yang disebut atau dinamai di sisi orang-orang Basra dengan dzarful zaman ataupun dzarful makan. Kenapa? Li wuqu'il fi'li fih, disebut dengan maf'ul fih. Li wuqu'il fi'li fih, karena terjadinya perbuatan fih di dalamnya. Ai la budda lahu min zamanin wa makanin yaqa'u fih. Yakni mesti yang namanya fi'il, perbuatan, ada waktu dan tempat terjadinya, yang dia terjadi di dalamnya. Wa tusammihi al-kufiyun maf'ulan fih, dan orang-orang Kufah menamainya dengan sebutan maf'ulan fih atau mahallan atau juga sifatan. Wa qad 'arrafahu Ibnu Hisham fi syuzur biqaulih, dan Ibnu Hisham di dalam kitab Asy-Syuzur, Syuzurudz Dzahab, mendefinisikan tentang makna maf'ul fih dengan ucapannya Al-maf'ulu fih wa huwa ma dhukira fadlatan li ajli amrin waqa'a fih. Maf'ul fih adalah apa yang disebutkan fadlah, dalam keadaan fadlah disebutkan li ajli amrin waqa'a fih, disebutkan sebagai fadlah karena adanya amrin waqa'a fih, satu perkara yang terjadi di dalamnya. Min zamanin mutlaqo, apakah berupa waktu secara mutlak ataupun makan yang mubham, au mufidin miqdara, ataupun apa yang dia memberikan faedah miqdar, ukuran tertentu seperti sirtu farsakhon, sirtu milan, ini juga maf'ul fih dan faedahnya menunjukkan miqdar. Sirtu farsakhon, saya berjalan satu farsakh sekitar 6 kilo, atau sirtu milan, 1 mil sekitar 1200 apa meter ya, atau seribuan. Au madatuhu madatu amilih, atau apa yang dia maf'ul fi, ini adalah madahnya, lafadznya adalah lafadz amilnya. Nah itu kata Ibnu Hisyam, maf'ul fi adalah apa yang disebutkan fadlah dikarenakan ada satu perkara yang terjadi di dalamnya. Apakah di dalam zaman secara mutlak, ataupun makan yang mubham, ataupun yang memberikan faedah miqdar, ukuran tertentu, dan dia maf'ul fi ini madahnya, lafadznya adalah lafadz amilnya. Wa dzarfu zaman wa qaddamahu li annahu al-aslu li shiddati ihtiyaji al-fi'li ilayh. Dan zarful zaman, dan di sini al-musannif mendahulukan penyebutan zarful zaman dari zarful makan, di annahu al-asal, karena zarful zaman adalah yang asal, merupakan asal dalam pembahasan ini. Li syiddati ihtiyajil fi'li ilaih, dikarenakan kebutuhan fi'il yang sangat kepada zarful zaman. Yang namanya fi'il mesti ada waktu terjadinya, ada keterangan waktunya. Dan definisi dari zarfu zaman adalah ismu zamani al-mansub, isim zaman yang mansub, bil lafzi dal ala al-ma'na al-waqi'i fih. Isim zaman yang dinasobkan oleh lafaz yang menunjukkan kepada makna yang terjadi padanya. Isim zaman yang mansub atau dinasobkan oleh lafaz yang lafaz ini menunjukkan kepada makna yang terjadi padanya, pada isim zaman itu. Contohnya kalimat sumtu pada ungkapanmu, atau pada contoh sumtu yaumal khamis. Sumtu yaumal khamis, saya berpuasa di hari Kamis. Di sini yaumal khamis adalah isim zaman yang dinasabkan oleh lafaz, yaitu lafaz sumtu, yang lafaz ini menunjukkan kepada sebuah makna yaitu asyam, yang asyam ini yaqa' fi, terjadi fi, yakni fi yaumil khamis, di hari Kamis. Nah itu. Jadi isim zaman adalah isim yang dinasabkan oleh lafaz yang menunjukkan kepada satu makna yang makna ini terjadi di dalam isim tersebut yang mansub. Seperti sumtu yaumal khamis. Di sini isim zamannya mansubnya mana? Yauma. Dan dia yauma dinasabkan oleh lafaz yang menunjukkan kepada satu makna yaitu as-saum, yang makna ini waqi'un fih, terjadi di dalamnya, di dalam isim zaman itu yaitu yaumul khamis. Fa innahu lafdhun dalun ala siyami alwaqi' fi dzarf, sesungguhnya dia sumtu adalah lafaz yang menunjukkan kepada asyam, puasa, yang mana puasa ini waqi' fi dzarf, terjadi pada dzarf, keterangan waktu yaitu yaumul khamis. Ya. Fi'lan kana, mana isimnya kana? Kembali ke mana? Ya Allah fadzati. Amilnya. Amilnya isim zaman itu. Fi'lan kana, apakah dia? Amilnya isim zaman ini adalah fi'il, ataupun lafadz yang menunjukkan kepada makna yang terjadi padanya itu adalah fi'il. Seperti contoh tadi, sumtu yaumal khamis. Di sini yang menasobkan yaumul khamis zarfu zaman adalah apa? Fi'il. Lafaz yang menunjukkan makna yang terjadi pada zarf itu adalah fi'il. Wa minhu, dan juga termasuk di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ithrahuhu ardhon." Lemparkanlah, buanglah dia Yusuf ardhon di satu negeri ataupun di satu tempat. Di sini ardhon adalah zarf, itu zarf apa? Makan. Dinasobkan oleh lafaz yang menunjukkan kepada satu makna yang terjadi padanya, yaitu at-tarah. Dan itrahu bentuknya apa? Fi'il. Fi'il amr. Itrahuhu ardon. Ya. Jadi i'rabnya ardon adalah zarf atau maf'ul fi mansub. Kemudian contoh yang lain, waja'u abahum isya'an yabkun. Dan mereka, saudara-saudara Yusuf, mendatangi bapaknya isya'an, di waktu isya'. Yabkun, dalam keadaan menangis. Di sini juga sama, yang menasabkan isya adalah lafaz, yaitu fi'il. Ja'u. Yang mana al-maji di sini terjadi pada waktu Isa. Aw syabihan bil fi'li, ataupun lafaz yang menasabkannya adalah berupa syabihan bil fi'li, yang diserupakan dengan fi'il. Dari masdar ataupun sifat ataupun selain keduanya. Dari awsaf. Contohnya Abu Bakrin afdalu indana min aliyin. Abu Bakar di sisi kami itu lebih utama daripada Ali. Di sisi ahlu sunnah. Ya. Indana di sini dzarf apa? Makan. Ya. Mansub. Apa yang menasubkannya? Syabihun bil fi'l. Yaitu yang merupai fi'il. Itu apa? Isim tafdil. Awsaf. وَشَيْخَانِ خَيْرٌ لَدَيْنَا مِنَ الْخَتَنَيْنِ. Dua syekh, wallah alam, siapa yang dimaukan? Apakah Abu Bakar dan Umar? Munil khatanaini, siapa? Ada yang tahu enggak? Khatanain adalah saudari atau kerabat istri. Dua syekh ini, coba antum cari yang dimaukan siapa. Biasanya kalau dari para sahabat, syekhon Abu Bakar dan Umar. Kalau perawi hadis, syekhon Abu Al-Bukhari wa Muslim, ya kan? وَشَيْخَانِ خَيْرٌ لَنَا. Dua syekh lebih baik di sisi kami, minal khatanaini, dari dua kerabat istri ini. Mana di sini yang menjadi pembahasan? Ladaina, mansub dia. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah, ataupun ladaina mansub ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Al-ya. Mana di sini lafad yang menasabkannya atau amilnya? Hah? Khair. Khair itu adalah isim tafdil. Akhyar. Jika seratul isti'mal, karena banyak ya penggunaan, dibuanglah hamzanya. Sama dengan afdal tadi. Au mu'awalan bi syibhil fi'il, ataupun dia ditakwil dengan syibhil fi'il, dengan yang menyerupai fi'il. Dia bukan syibhil fi'il, tapi bisa ditakwil kepada syibhul fi'il, bisa ditakwil kepada masdar ataupun isim fa'il. Alqamu indak hamdalu ladaika. Nama-nama buah yang pahit. Alqamu indak hamdalu ladaika. Di sini yang menasabkan indaka dan ladaika adalah alqam dan juga hamdal. Fadzarfani, maka dua dzaraf ini, indak dan ladaika, muta'alliqani bi'alqam. Itu berkaitannya dengan alqam dan hamdal. Kenapa bisa demikian? Li ta'wilihima bisu'ab, karena keduanya bisa ditakwil dengan wasaf alqam, ditakwil dengan sa'bun masdar. Hambol ditakwil dengan syaqun. Jadi ucapanmu alqamun indaka sama dengan sa'bun indak, sulit di sisimu. Hambolun indaka syaqun ladaika, sangat berat ya di sisimu. Fa in lam yakun syai'un mimma dzukir mawjudan qudira bih, apabila tidak ada satu pun dari amil-amil yang telah disebutkan, apakah bentuknya fi'il ataupun syibul fi'li atau mu'awal bi syibil fi'li, maka kuddira bih, maka amilnya ditakdirkan. Ya. Contohnya Zaidun fiddar. Di sini mana? Muta'alaknya fiddar. Dzaraf di sini. Enggak ada, enggak disebutkan. Maka ditakdirkan di situ yaitu kain. Ya, sidar itu muta'alliqnya dengan kain. Kain itulah yang merupakan fi'il yang dia jatuh secara makna pada fidar. Zaid ada di rumah, gitu kan. Wa minhu, dan juga termasuk di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wazkuru id kuntum qalila, ingatlah ketika kalian masih sedikit jumlahnya. Ai uzkur ni'matallahi 'alaikum al-ka'inata fi waqti qillatikum. Wazkuru id kuntum qalila, mana di sini dzarfnya? Id. Lima madhamina az-zaman. Iya. Iz adalah dzaraf, keterangan waktu yang menjelaskan tentang waktu yang telah lewat. Ya. Di sini mana muta'alaknya iz? Atau mana lafaz yang menasabkan iz? Amilnya mana? Di situ katanya tidak disebutkan. Mahdhuf. Takdirnya uzkuru ni'matallahi 'alaikum al-ka'inata fi waqti qillatikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yang nikmat tersebut terjadi di waktu kalian masih sedikit jumlahnya. Fahudhifal amil, maka dibuanglah amilnya id, yaitu al-kainah. Juga dibuanglah mausufu yang disifati oleh amil tadi, yaitu apa? Ni'mat Allah, ya. Yang merupakan maful dari uzkur, ya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua jawabannya adalah waqila iz fil ayati wa nahwiha maf'ulun bih li uzkur fala hadza. Ada juga yang mengatakan, dan ini yang sering kali digunakan, iz dalam ayat ini dan yang semisalnya itu maf'ulun bih, bukan apa maf'ulun fih, tapi maf'ulun bih. Kalau tadi yang pertama tadi membawanya kepada maf'ulun fih dengan menakdirkan apa amilnya. Adapun pada i'rab yang lain dikatakan bahwasanya id di situ adalah maf'ulun bih bagi uzkur fala hadza, yakni fala hadza fi, sehingga tidak ada dalam ayat ini pembuangan fala hadza fiha ayat fil ayah. Wa mithlu dzarfi al majrur fi jami'i ma dzukir, dan yang semisal dzarf dalam hukum ini adalah al majrur, itu jar majrur sama. Ya. Fi jami'i ma dzukir, pada semua yang telah disebutkan. Sama hukumnya dzaraf dengan ataupun majrur dengan dzaraf. Apa yang diperbolehkan pada dzaraf demikian pula pada al-majrur. Wa yajibu hadzu muta'allaqihima in waqa'a ahaduhuma sifatan aw silatan aw halan aw khabara. Dan wajib untuk membuang tempat bergantungnya dzaraf ataupun apa? Al-jaru wal majrur. In waqa'a ahaduhuma sifatan, apabila salah satu dari keduanya, dzaraf ataupun al-jaru wal majrur, jatuh sebagai sifat atau jatuh sebagai silah atau jatuh sebagai hal atau jatuh sebagai khabar. Elangi wajib untuk membuang tempat bergantungnya dzaraf ataupun jar majrur apabila salah satu dari keduanya, dzaraf ataupun al-jaru wal majrur tadi, jatuh sebagai sifat. Contohnya apa? Jatuh sebagai sifat. Ra'aitu rajulan fil masjidi, misalkan. Fil masjidi di sini apa? Al-jar wal majrur, jatuh sebagai sifat. Maka muta'allaqnya mahdhuf. Takdirnya apa? Rajulin, ya, ka'inin fil masjidi, gitu. Atau sebagai silah. Apa contohnya sebagai silah? Ja'ani alladzi fil masjid. Ya. Maka di situ apa? Ditakdirkan muta'allaqnya kainan fil masjid. Atau sebagai hal, contohnya apa? Ra'aitu Muhammadan. Hah? Apa contohnya? Indak, misalkan. Ra'aitu Muhammadan indak. Ya, di situ ditakdirkan halnya ataupun muta'allaqnya kainan indak. Atau khabar Zaidun fil masjidi, yaitu kainun fil masjidi. Awarada bila muta'allaq, kal basmalah wa yajuzu fi ghairi ma dzukir hadzuhu li dalilin lafdhi. Ataupun datang dia al-jar wal majrur ataupun dzaraf tanpa adanya muta'allaq. Seperti bismillahirrahmanirrahim, hanya jar majrurnya saja tidak disebutkan sama sekali muta'allaqnya. Maka ini juga wajib untuk dibuang muta'allaqnya. Tidak boleh disebutkan. Pada contoh seperti bismillahirrahmanirrahim, misalkan asyrib, asyrabu ataupun aqra'u, tidak boleh. Pada contoh ini dan yang semisalnya. Wa yajuzu fi ghairi ma dzukir, boleh pada selainnya apa? Boleh pada selainnya telah disebutkan membuangnya. Berarti boleh pula menyebutkannya. Kalau ini yang barusan kita lewatkan sifatnya apa? Wajib. Sifatnya apa? Wajib. Yaitu ketika dzaraf ataupun jar majrur jatuh sebagai sifat, sebagai silah, sebagai hal, sebagai khabar, ataupun datang tanpa muta'allaq seperti basmalah, itu sifatnya wajib dibuangnya muta'allaq. Dan boleh sifatnya membuang muta'allaq fi ghairi ma dzukir, pada tempat-tempat selain yang disebutkan tadi. Iya. Ya juzu hadzu, boleh dibuang. Li dalil lafdhiyyin aw ghairi, karena ada dalil yang sifatnya lafzi ataupun selainnya. Dalil yang sifatnya hali, keadaan, pertanyaan ataupun yang lainnya. Contoh man li bikadha. Man li bikadha. Man li bikadha, di sini bikadha mana muta'allaqnya? Enggak ada. Ya. Ini sudah difahami dari dalil lafzi. Maksudnya man li bikadha, man yatakaffal li bikadha. Siapa yang mau memberikan jaminan untuk saya dengan sejumlah uang demikian-demikian, misalkan. Man li bikadha, ya, siapa yang berani mau menjamin untuk saya dengan misalkan sebesar 1,000 dirham, misalkan. Man li bikadha, ay man yatakaffalu li, siapa yang berani menanggung untuk saya. Menjamin, menanggung untuk saya. Ini jelas dari lafadznya. Man li bikadha digunakan untuk makna yatakaffal. Waqauluhu ta'ala. Waqaulihi ta'ala. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Dan juga contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami tetapkan atas mereka, orang-orang ahlul kitab ya, Yahudi ya, di dalam Taurat, anna an-nafsa bin-nafsi, bahwasanya an-nafsa bin-nafsi, jiwa karena jiwa, yakni an-nafsu maqtulatun aw tuqtal bin-nafs, yaitu jiwa itu dibunuh, bisa muta'allaqnya ditakdirkan berupa isim maqtulah ataupun fi'il tuqtalu, dibunuh bin-nafsi karena sebab membunuh jiwa yang lain, jiwa itu dibunuh karena sebab membunuh jiwa yang lain. Di sini bin-nafsi muta'allaqnya enggak disebutkan, cuma ada dalil yang menunjukkan ke sana. Anna nafsa bin nafsi, bahwasanya jiwa itu dibunuh karena sebab membunuh jiwa yang lain. Muta'allaqnya dibuang. Wal ainu bil aini, yani al ainu mafku'ah au tufqa'u bil ain. Mata dicongkel. Boleh dengan isim takdirnya mafku'ah ataupun dengan fi'il tufqa'u bil ain, karena sebab mencongkel mata orang lain. Wal anfu majdu'atun au tujda'u bil anfi. Demikian pula wal ainu bil aini wal anfu bil anfi, hidung dipotong karena sebab memotong hidung orang lain. Isos. Wal udhunu maslumatun au tuslamu bil udhun. Atau hidung telinga, ini istilahnya khusus ya, kalau memotong telinga namanya as-salam ya. Dipotong karena sebab memotong udhun ataupun telinga orang lain. Wasinnu maqlu'ah au tuqla'u bisinni wa qis an hadza. Demikian pula gigi dicabut, dilepas karena sebab melepas mencabut gigi orang lain. Wa qis ala hadza, dan silakan dikiaskan. Ya, harus ada dalil. Apakah lafzi dalilnya ataupun sifatnya kharijul lafaz, di luar lafaz, keadaan seperti, sehingga tidak membuat bingung mukhatab, orang yang diajak bicara. Ini sifatnya apa? Boleh. Sifatnya apa? Boleh. Ketika ada dalil lafzi. pada selain tempat yang telah disebutkan tadi. Bitakdiri fi, yaitu isim zaman yang mansub dengan menakdirkan makna fi. Ad-dalati ala dzarfiyah, yang mana fi ini menunjukkan kepada dzarf, keterangan tempat ataupun waktu. Wahia, makna fi adalah istiqraru syai fi syai haqiqatan. Menetapnya sesuatu di atas sesuatu yang lain secara hakiki. Contohnya, al-ma'u fil kuzi, air itu berada dalam gelas. Ini kan jelas. Istiqrarul ma' fil kuz, air menetap pada sesuatu yang lain, yaitu al-kuz, gelas. Secara hakiki ini. Au majazan, ataupun menetapnya sesuatu di atas sesuatu yang lain, itu sifatnya majaz. Contohnya, nazartu fil mushaf, saya memandang ke mushaf. Di sini, an-nazrah yang menetap pada al-mushaf, tapi sifatnya majazi. Ya, tidak pandangan saya ditempelkan ke mushaf, tidak. Terarah ke situ. Wa tafakkartu fi kadza, dan saya memikirkan masalah ini. Pikiran dia terkonsentrasikan, tertuang ke masalah itu. Iya. Fa kharaja an dzalika, maka keluar dari ini. Dari definisi ini, manusiba bitakdiri fi walam yakun isma zamanin walam makanin. Keluar dari definisi tentang isim zaman al-mansub bitakdiri fi, yaitu apa yang dia dinasobkan dengan takdiran fi, walam yakun isma zaman, tapi dia bukan isim zaman, bukan boleh isim makan. Meskipun dia padanya ada takdir fi, tapi karena dia bukan isim makan, bukan isim zaman, maka tidak dikatakan sebagai apa? Maful fi. Ataupun dorful zaman, ataupun dorful makan. Contohnya, Watarghabunan tankihuhunna. Dan kalian, ini tergantung takdirannya di antara mereka, ulama, ada yang menyebutkan faedahnya, kenapa tidak disebutkan fi yang menunjukkan cinta, ataupun an yang menunjukkan benci. Tujuannya adalah untuk mewakili kedua-duanya. Maksudnya fi ataupun an dimaukan kedua-duanya. Sehingga dengan dibuang ini terwakili. Seandainya dibuang fi, an-nya enggak masuk. Seandainya dibuang an, fi-nya enggak masuk. Wa targhabuna an tankihunna, adapun dalam bahasan ini dianggap fi maknanya. Sebagian membawa kepada makna fi. Wa targhabuna an tankihunna, dan kalian sangat menginginkan untuk menikahi mereka. Idza qudira bi fi, apabila ditakdirkan padanya makna fi, berarti ada makna fi. Apakah dikatakan bahwasanya antankihuhunna masdar muawwal di situ fi mahalli naswin ala dzarfiyah? Bukan. Kenapa? Karena antankihuhunna itu bukan isim zaman, bukan pula isim makan. Dia mansub ala madza? Ala naz'il khafid. Jadi antankihuhunna masdar muawwal min an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin ala naz'il khafid, pada mahalnya nasab karena sebab membuang huruf khafid. Fa innahu laysa bismi zaman, sesungguhnya dia antankihuhunna bukanlah isim zaman. Fala yakunu dhorfan, sehingga dia bukanlah dhorf, meskipun mengandungi di dalamnya makna fi. Juga keluar, wa kharaja manusi babila bitakdiri fi, keluar dari definisi ini, ismu zaman al-mansub bitakdiri fi, keluar juga dari definisi ini, apa yang dia dinasobkan bukan karena menakdirkan makna fi. Contohnya, ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar, mereka takut kepada satu hari, ya, yang mata-mata terbelalak di saat itu. Mata-mata dan hati-hati terbelalak ketakutan melihat dahsyatnya hari kiamat. Di sini ada enggak makna fi-nya? Enggak ada. Mereka takut hari, bukan di hari. Takutnya kepada hari itu sendiri. Hari kiamat. Fa innahu maf'ulun bih, sesungguhnya yauman di sini meskipun dia adalah isim zaman, karena dia tidak mengandungi makna fi, maka dikatakan dia sebagai maf'ulun bih. Bukan maf'ulun fi, la fi maksudnya bukan maf'ulun fi. Ya. juga keluar darinya, dari definisi ini, ma kana minhu marfu'an aw mahfudun fa innahu laysa bi dzarfin, ismu zaman al mansub. Keluar dari definisi ini, isim zaman yang dia marfu' ataupun mahfud, maka dia bukanlah dzarf atau bukanlah maf'ul fi. Al-yaumu yaumul khamis. Al-yaumu yaumul itsnain, hari ini hari Senin. Al-yaumu marfu. Dia keluar dari pembahasan ini. Tanya semisalnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Ini tadi belum dilewatkan. Fi'il atau syibu fi'il atau wasaf. Karena wasaf itu mengandung makna fi'il, isim fa'il mengandung makna fi'il, isim maf'ul juga. Masdar juga mengandung hadas, ya kan? Mana pertanyaannya? Ya muta'alla enggak mesti berupa fi'il. Ya hukum asalnya fi'il. Kalau enggak ada, cari yang lainnya. Wasaf, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim tafdhil. Iya. Ya gimana, Mat? Ya. Ya. Yang lebih afdol muta'alaknya bismillah itu diakhirkan. Kenapa? Karena dengan mendahulukan bismillah ini ada fungsinya. Ikhtisos, tabarruk, iya kan? Yang itu tidak dihasilkan dengan kalau didahulukan penakdiran fi'ilnya. Sehingga kata ulama, fi'ilnya ditakdirkan mu'akhar alama yunasibu, sesuai dengan yang mencocoki dari keadaannya. Kalau mau membaca ya bismillah aqra, ya, diakhirkan bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, tanbihun muraduhum biqaulihim takdiru fi ay takdiru ma'naha la lafdoha li'annahu qad la yasihu takdiruha qabla al-dharfi. وذلك في نحو سرت قبله وصليت معه ونحوهما. وقد ذكر المصنف عدة من ظرف الزمان يسلك عليها التعريف. وذلك نحو اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقول صمت اليوم أو يوما أو يوم الخميس. وإعرابه صمت فعل وفاعل. اليوم ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب وعلامة نصبه فتو آخره. وقد يراد باليوم مطلق الزمان نحو يوم الطائف ويوم الحرة يوم الخندق، مرادا به أيام القتال قتال الكائن في ذلك الوقت. والليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق على صحيحه. وقيل إلى طلوع الشمس تقول اعتكفت الليلة أو ليلة أو ليلة الجمعة. وإعرابه اعتكفت فعل وفاعل. الليلة ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب وعلامة نصبه فتح آخره. وغدوة وبكرة وهما علامة جنس على وقتهما وهو من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فيمتنع صرفهما لعلامة الجنس. وتأنيث بالتاء ولا تدخلهما ال ولا الإضافة فتنوينهما ضرورة. وقل إن أريد بهما غدوة وبكرة يوم معين منعا لعلامة الشخص وتأنيث، وإلا صرفا فتنوينهما لصرف وهما نكرتان. وهذا هو الأصح، تقول أزورك غدوة أو غدوة يوم الاثنين أو بكرة أو بكرة النهار وسحرا وهو آخر الليل قبيل الفجر بتنوين. وإذا لم ترد به سحرا يوم بعينه نحو جئتك سحرا أي من الأسحار. وبلا تنوين إذا أردت به ذلك نحو جئتك يوم الجمعة سحرا. فيوم ظرف زمان وعلامة نصبه فتو آخره. وسحر بدل منه منصوب بلا تنوين لأنه ممنوع من الصرف للعلامة والعدل. وهدى وهو اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. taqulu ukrimuka hodan. Wa atamatan bifatita wa huwa thuluthul layli al-awwal. Taqulu atika atamatan aw atamata laylatin laylatil khamisi. Wa irabuhu ati fi'lun mudari'un marfu'un litajarudihi 'anil nasib wal jazm. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min dhuhriha al-istithqalu li'annahu fi'lun mudari'un mu'talul akhiri bil ya'i wal kafu maf'ulun bihi wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana atamatan dharfu zamanin maf'ulun fihi wa alamatu nasbi fatu akhirihi wa sabahan wa huwa 'inda al-fuqaha'i min nisfi al-layli ila az-zawali wa qad yuradu bihi awalun nahari min ba'di thul'il fajri ila az-zawali taqulu intadhirni sabahan aw sabaha yawmal jum'ati wa masa'an bil maddi wa huwa min adh-dhuhri ila nisfi al-layli taqulu aji'uka masa'an aw masa'al khamisi wa mithlu dhalika atika sabahan masa'an bibina'ihima 'alal fathi ay kullu sabahin wa masa'in aw yawman yawma bibina'ihima aidha ay kullu yawmin wa abadan wa huwa az-zamanul mustaqbalu alladhi la nihayata limuntahahu taqulu la aklamu zaidan la ukallimu zaidan abada wa kana haqquhu ala yusna wala yujma yusanna wala yujma idh la yatasawwaru husula abada akhru yandamu ilahi fayusanna walakin sumi'a jam'uhu ala abadin wa abidin bimadil hamzati fayuqalu la af'aluhu abadal abidin fahuwa minal mulhaqi bijam'il mudhakari salimi wa ma'nahu az-zamanu tawilu alladhi la nihayata lahu wa abadan wa amadan wa huwa ismun li zamanin mustaqbalin taqulu la ukallimu zaidan amadan wa amadad dahri wa amadad dahirina jam'u dahirin wa huwa ma yabqa 'ala wajhil ardi wa dahirina mulhaqun bi jam'il mudhakkari salimi wa yuqalu dahru dahirina wa hinan wa huwa ismun li zamanin mubhamin taqulu qara'tu hinan wa hina idh ja'a al syaikhu qala ibnu anqa wa intisabuhu 'ala jihati ta'kidil ma'nawi li'annahu la yazidu 'ala dilalati 'amilihi wa amma ghayruhu fanasbuhu bitaqdiri niyabatihi 'anil masdari li'anna qawlaka sirtu yawmayni aw sabahan ma'nahu sirtu sayran miqdaran yawmayni aw sayran waqi'an fi sabahi wa 'aman taqulu sirtu 'aman wa huwa muradifun li sanati wa hiya salasatun al-ula asyamsiyatun walaha syuhurul ajami min rumawiyatin wa farisiyatin wa qibtiyah wa khairiha wa alaiha hisabu a'yadi kufaril ajami kan nairuz wal mihrajan wal fishi bil kasril fa'i muhmalataini wa hiya salasa mi'ata wa khamsata wa sittuna yawman wa rubu' ala sahihi fi ghairil farisiyati wa amal farisiyatu fala kusira fiha wa summiyat fala kasra fiha summiyat syamsiyatun li annaha ibaratun an dauratin min daurati syamsi fil abrajil Isna asyara wasaniyatu qamariyatun wa yuqalu laha arabiyatun awaluha al-muharramu wa akhiruha dhul-hijjah wa hiya 304 yawman wa khumsu yawma wa sudusuhu fa hiya duna syamsiyah bi 11 yawman tusamma ayyamil bain ay al-tafawutu baina sinin sumyat qamariyatun li'anna syuhuraha ala hisabi ru'yatihi fi urfi syar'i wa hisabu sirah wa hisabu sayrihi fi manazilihi fi urfil fulki wa salisatu adadiyatun walahal ashhar al adadiyah wa hiya 360 yawman bila kasrin. Tanbihun, tanbih muraduhum biqaulihim taqdiru fi ay taqdiru ma'naha la lafziha li'annahu qad la yasih taqdiruha qabla dharf wa dhalika fi nahwi sirtu qabla wa salaitu ma'ah wa nahwihima. Maksud dari mereka an-nuhat dengan ucapan mereka takdir fi zarf zaman itu di atas takdir fi zarf zaman atau zarf makan di atas takdir fi, maksudnya takdir ma'naha, menakdirkan makna fi bukan lafadznya. Li'annahu qad la yasih taqdiruha, dikarenakan terkadang tidak benar menakdirkan lafadz padanya sebelum dzarf. Wa dzalika fi nahwi, hal itu seperti pada contoh sirtu qablah, saya berjalan sebelumnya. Bisa enggak fi qablah? Enggak bisa kan? Ditakdirkan fi lafadznya tidak bisa, tapi maknanya benar. Fi, saya berjalan di tempat sebelum dia, misalkan. Wa shallaitu ma'ah, di tempat sebelum ataupun di tempat bersamanya. Tapi kalau dikatakan fi ma'ah, enggak bisa. Lafadznya tidak bisa masuk. Sehingga ini maksud dengan nakdir, penakdiran fi adalah makna fi. Ya. Saya berjalan qablah, sebelumnya, di tempat sebelum dia. Shallaitu ma'ah, salat bersama dia di tempat yang bersama dengan dia. Wa nahwihi, madanya semisal keduanya. Wa qad dzakara al-musannif iddata, di situ dzarf ya, di sini turuqiz zaman, dzarfiz zaman ya Syekh. Di sini turuqiz zaman. Wa qad dzakara al-musannif iddatan min dzarfiz zaman. Yastuqu 'alaiha ta'rif wa dzalika nahwu al-yawma, dan al-musannif telah menyebutkan beberapa dzarfuz zaman yang cocok untuk diterapkan padanya definisinya. Contoh seperti al-yawma, ini cocok diterapkan padanya definisi. Ya. Ismu zaman al-mansub bi taqdiri fi. Wa huwa al-yawma maknanya min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dimulai dari terbitnya fajar, fajar shadiq, hingga terbenamnya matahari. Ya. Al-yawm, siang. Taqul, engkau katakan sumtul yawma, saya berpuasa di hari ini. Sering diterjemahkan hari ya kalau siang. Au yauman, ataupun di satu hari. Au yaumal khamis, ataupun di hari Kamis. I'rabnya sumtu fi'lun wa fa'il, al-yawma dzarfu zaman maf'ulun fi. Wa huwa mansubun wa 'alamatu nasbihi fatu akhirih. Wa qad yuradu bil yawm mutlaqu zaman, terkadang dimaukan dengan al-yawm itu zaman secara mutlak. Zaman secara mutlaq. Contohnya yaum at-ta'if, di hari Ta'if. Yaum al-harrah ya. Yaum al-khandaq, muradan bihi ayyam al-qital, yang dimaukan dengannya adalah hari-hari peperangan. Saya berpuasa di hari-hari peperangan, misalkan yum tu yawmat ta'if atau yawmal khandaq. Al-ka'in fi dhalikal waqt, yang terjadi di waktu itu. Dimaukan dengannya hari-hari peperangan yang terjadi di hari tersebut. Wal-laylata wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri sadiq ala sahih wa qila ila tulu'i syamsi. Dan al-laylah itu diawali dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar sadiq, menurut pendapat yang sahih. Ada juga yang mengatakan ila tulu'i syams, sampai dengan terbitnya matahari. Taqul, engkau katakan i'tikaftu lailata aw lailatan aw lailatal jumu'ah, saya beriktikaf di malam ini atau di satu malam, dimubhamkan, aw lailatal jumu'ah ataupun di hari Jumat. I'rabnya i'takafa fi'lun wa fa'il, al-lailata dzarfu zaman maf'ulun fi wa huwa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih wa ghudwatan wa bukratan wa huma 'alama jinsin. Dan keduanya ghudwah dan bukra adalah nama jenis seperti Usama yang sudah kita lewatin itu ya. Apa lagi? Iya, du'ala, du'ala jenis untuk binatang tadi. Dikatakan juga ghudwah dan bukra itu 'alama jenis, alam jenis. Ala waktihima, yang diterapkan untuk waktu pada keduanya. Wa huwa min salati subuh, dan dia dimulai dari salat subuh ila tulu'i syam, ila tulu'i syam, sampai dengan terbitnya matahari. Dari salat subuh sehingga terbitnya matahari apa pagi, pagi-pagi banget atau gimana? Nah, dari mulai subuh sampai terbitnya matahari. Apa itu waktu apa itu? Hah? Kita pagi kadang penggunanya terlalu luas ya. Ah, pagi, pagi-pagi banget, pagi bolong atau apa? Fayamtani' sarfuhuma, sehingga dia terhalang dari sorf. Karena sebab apa? Lil alamiyah al-jins, alamiyah al-jins, dan juga ta'nits bita. Seperti Usama. Iya. Wala tud wala tadkhuluhuma al, dan tidak bisa dimasuki keduanya, ghudwa dan bukrah, oleh al. Wala al-idhafah, tidak pula bisa diidhafahkan. Fatanwinuhuma darurah, maka tanwin pada keduanya katanya darurah. Ini pendapat yang pertama. Wa qila in urida bihima ghudwa wa bukrah yaumi yaumin muayyan, wa qila in urida bihima ghudwa wa bukrah yaumin muayyanin muni'a ya, di sini man'an sih, muni'a harusnya. Muni'a li'alamiyati syakhsi wa ta'nif. Ada juga yang mengatakan bahwasanya apabila dikehendaki dengan ghudwa dan bukrah adalah hari tertentu, pagi tertentu, ya, satu pagi tertentu, tidak umum, maka dia dihalangi dari sorof karena alamiah asyakhs, seperti alamiah syakhs, ya, dan ta'nif, ya, seperti alamiahnya apa? Ahmad, Hamzah, ya, alamiah syakhs, karena dimaukan tertentu, ya, dimaukan tertentu. Wa illa surifa, jika tidak demikian maka dia munsharif. Apabila dia tidak dimaukan dengannya pagi tertentu, maka dia munsharif. Fatanwinuhuma lisharf, tanwin yang ada pada keduanya ketika itu, ketika tidak dimaukan pagi tertentu, maka karena munsharif. Wa huma nakiratan, dan keduanya nakirah. Wa hadha huwal ashah, dan ini yang lebih sahih. Jadi kalau dimaukan pagi tertentu baru munsharif, kalau tidak maka munsharif gitu. Ini yang sahih. Taqulu, engkau katakan dalam contoh, azuruka ghudwatan, saya berziarah kepadamu di satu pagi, atau kalau dimaukan pagi tertentu ghudwata, berarti au ghudwata yaumil itsnain, ataupun pagi di hari Senin, au bukratan, au bukrata an-nahari. Wa sahara wa huwa akhirul lail, sahara adalah akhir malam, qubailil fajr, sedikit sebelum fajar, bitanwin dengan tanwin saharan, akhir malam sedikit sebelum fajar. Bitanwin yang waktu sahur itu. Idza lam turid bihi sahara yaumin bi'ainih, apabila engkau tidak menghendaki dengannya saharon yang bertanwin ini waktu sahur dari hari tertentu. Apabila tidak engkau kehendaki dengannya waktu sahur di hari tertentu umum saharon. Iya. Seperti jiduka saharon, saya datang kepadamu di waktu sahur. Enggak dijelaskan di hari apa. Maka ditanwin ketika dimaukan dengannya apa? Waktu yang sifatnya umum, bukan hari tertentu. Ai minal ashar, ya ini di waktu sahur, dari waktu-waktu sahur yang ada. Wa bila tanwinin idza aradta bi dzalik, dan kau hilangkan tanwinnya, ataupun engkau datangan sahur tanpa tanwin, idza aradta bihi dzalik, jika engkau menghendaki dengannya waktu sahur tertentu, waktu sahur di hari tertentu. Contohnya jitu ka yaumal jumu'ah sahara, saya datang kepadamu di hari Jumat sahara, di waktu sahar sahara. Mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah. Fa yaum dzarfu zaman, maka yauma dzarfu zaman wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Sahara di sini badal, disebutkan badal. Ya, badal apa berarti? Bab min al-kul. Ya, hari Jumat kan di antaranya ada paginya. Wa sahara badal minhu mansub bila tanwin, dinasabkan tanpa tanwin. Li annahu mamnu' min as-sarf, katanya dia karena dia mamnu' min as-sarf, bukan mabni. Mamnu' min as-sarf. Lil alamiyah wal adl, karena dia alamiyah, nama satu pagi tertentu ataupun nama dari waktu sahur di hari tertentu, yaitu hari Jumat. Adlnya dari apa? Ya, dari saharon ya. Wa ghadan, kemudian ghadan, wa huwa ismul yaum alladhi ba'da yaumika alladhi anta fih. Ghadan adalah nama hari yang setelah harimu ini, besok. Engkau katakan ukrimuka ghadan, akan saya muliakan kau besok. Atamatan bi fathita dengan fathata wa huwa thulutsu al-lail, sepertiga malam al-awwal, yang pertama. Malam dibagi menjadi tiga. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam yang terakhir. Ya, salat malam yang afdal di sepertiga malam yang berapa? Yang terakhir. Ya. Faqul, engkau katakan atika atamatan au atamata lailati al-khamis, saya datang kepadamu di sepertiga malam pertama atau atamata lailati al-khamis, di sepertiga malam di hari atau di malam Kamis. I'rabnya ati fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi 'ani nasibi wal jazibi wa 'alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya mana min dhuhriya al-istithqali annahu fi'lun mudari'un mu'talul akhir bil ya wal kafu maf'ulun bi wa fa'iluhu mustatirun fi wujuban taqdiru ana 'atamatan dhurfu zamanin maf'ulun fi wa 'alamatu nasbi fathu akhirih wa sabahan dan sabahan wa huwa 'inda al-fuqaha min nisfi al-laili ila az-zawal dan dia ma'na sabahan menurut ahli fiqih adalah dimulai dari pertengahan malam. Pertengahan malam jam berapa kira-kira? Jam 11 atau jam berapa? Misalkan malam jam 6, kemudian fajar terbit jam 4 dibagi 2. Pertengahannya jam berapa berarti? Gitu. Ila zawal, sampai dengan zawal. Bergesernya matahari dari apa? Tengah-tengah langit. Waqad yuradu bihi tuzhur berarti ya. Dan terkadang dimaukan dengan sabah awalun nahar, awal siang, min ba'di tulu'il fajr, dimulai dari terbitnya fajar, sodiq ila zawal, sampai dengan zawal. Lebih pendek berarti, kalau tadi lebih jauh, dari mulai pertengahan malam. Takul, engkau katakan dalam contoh, intadhirni sabaha, tunggu saya ya, sabahan, besok. Ataupun di waktu pagi. Iya. Aw sabah yaumil jumaah ataupun di pagi di hari Jumat. Wa masaan masaan bil mad dengan mad masaan wa huwa min adh-dhuhr, ini dimulai dari waktu zuhur ila nisfil lail sampai pertengahan malam. Taqul, engkau katakan aji'uka masaan, saya datang kepadamu di satu malam. Aw masaa al-khamis ataupun di malam Kamis. Wa mithlu dzalika atika sabaha masaa. Dan misal ini masuk pada pembahasan dzaraf juga. Atika sabaha masa'a, saya datang kepadamu siang dan malamnya. Berbolak-balik kepadamu. Bibina'ihima alal fath, dengan dimabnikan keduanya di atas fathah. Maknanya kulla sabahin wa masa'in, setiap pagi dan sore. I'rabnya sabaha masa'a adalah dhorof mabni ala fathi al-juz'ain. Ya, dhorof dia mabni di atas fathah pada dua bagiannya. Fi mahalli nasbin ala dhorfiyah. Au yauma yauma, sehari-sehari. Dibina ihima, dengan memabnikan keduanya di atas fathah juga. Ay kulla yaumin, maksud dari yauma yauma, setiap hari. Sama juga i'rabnya. Mabniun ala fathi al-juz'ain. Fi mahali nasbin. Abadan huwa huwa zaman al-mustaqbal alladhi la nihayata limuntahahu. Abadan adalah zaman yang akan datang yang tidak ada akhirnya. Engkau katakan la ukallimu zaidan abada, saya tidak akan mengajak bicara zaid selamanya. Wa kana haquhu an la yusanna, dan haknya abada adalah tidak dimusanakan. Keharusannya abada adalah tidak dimusanakan, tidak boleh dijamakan. Kenapa? Idla yutasawwar husulu abadin akhar, karena tidak tergambar adanya abad yang lain. Ya. Selama-lamanya sudah tutup semua, enggak ada yang setelah itu yang lain dari abad. Tidak ada, tidak tergambar adanya, dihasilkannya abad yang lain yang yumbum ilaih, yang ditambahkan kepadanya. Sehingga kemudian dia dimusanakan karenanya. Tidak. Walakin hanya saja sumi'a jam'u, didengar adanya jamak dari abad. Di atas abad ataupun abidin dengan mad hamzah. Maka dikatakan la'af'aluhu abad al-abidin. Ya mungkin di antara maknanya taukid. Saya tidak akan mengerjakannya selama-lamanya. Kalau tadi selamanya, selama-lamanya. Sama aja ya. Fahuwa minal mulhaq bijam'il muzakiri salim, dan dia al-abidin termasuk dari mulhaq dengan jam'il muzakiri salim, maknanya az-zaman at-tawil, waktu yang sangat panjang, alladhi la nihayatala, yang tidak ada akhirnya. Wa amadan wa huwa ismun li zamanil mustaqbal, taqulu la ukallimu zaidan amadan wa amad ad-dahri wa amad ad-dahirina jam'u dahir wa huwa ma yaqa'u ala al-wajhi al-ardi wa dahirina mulhaqun bijam'il muzakiri salim wa yuqalu dahru ad-dahirin. Cukup dari pada ngebut. Amadan adalah isim zaman yang akan datang. Wa katakan la ukallimuka zaidan amada, sama dengan abada maknanya. Wa amada dahri, sepanjang masa. Amada dahirin, ya sama. jamak dari dahir. Dahir adalah ma yabqa ala wajhil ardi, apa yang tersisa di wajah, di permukaan bumi ini. Iya. Ad-dahir adalah apa yang tersisa di permukaan bumi ini. Wad-dahirin itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, dahrud dahirin. Wa yuqalu dikatakan dahrud dahirin. Dahrud dahirin. Iya. Selama apa yang ada di permukaan bumi ini masih ada, kalau sudah habis sudah. Iya. Sudah kiamat, sudah habis, selesai berarti. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti barangkali ada pertanyaan kita tinggalkan ataupun kita tunda pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum.